Covernya crunchy, coklatnya creamy, taburan kelapanya asli. Yuk kenalan sama Kalpa, idolanya wafer coklat kelapa. Renyah wafernya, kris-kris gitu, dibalut coklat creamy yang tebal.